Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw nujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala pada segala urusannya. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul Bapak Ibu di masjid ini ya. Kita dimudahkan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi. Kemudian Allah juga memudahkan kita kumpul bersama setelah sholat berjamaah ini dalam rangka bercengkrama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mempelajari hadis-hadis beliau dan dalam kitab Al-Jami' ya, Jami' At-Tirmidzi atau terkenal dengan Sunan At-Tirmidzi Bapak Ibu, itu di bab pertama, bukan bab pertama, jilid pertama ya, tertera di awal apa? Awal lembaran itu ada bunyi seperti ini. Barang siapa yang kitab ini ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk. Bayangkan. Berarti ketika kita berkumpul bersama mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berarti kita berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi enggak pakai mahal tiang bagi. Seperti itu kan? Ya, seapal tiba ini. Paling di meroja terus ini. Jadi ketika kita berkumpul bersama Bapak Ibu, ini adalah amal soleh yang sangat memudahkan kita untuk masuk surga. Makanya kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutupi aib kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, mempersoleh anak keturunan kita semua, dan menjadikan kita semua nanti berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, langsung saja kita masuk Kitabul Janaiz ya, dari Kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Panjenengan tahu enggak apa Al-Asqalani? Jadi Asqalani itu ya dari daerah Asqalan Bapak Ibu, yang sekarang itu dijajah Israel. Jadi Ibnu Hajar ini orang Palestina beliau. Nah, cuma semua daerah Palestina itu kan sudah dijajah Israel kecuali Gaza. Nah, Gaza itu tempat lahirnya Imam Syafi'i, dari Gaza Imam Syafi'i. Nah, Ibnu Hajar ini yang sekarang kita bahas karya beliau itu dari daerah Asqalani. Makanya Al-Asqalani dalam bahasa Ibraninya Askelon ya, bukan Asmelon, Askelon ya, Askelon. Jadi Al-Asqalani. Nah, makanya Bapak Ibu, itu sepatutnya kita melakukan kunut nazilah. Tadi baru saat akhirnya menjelaskan doa kunut nazilahnya, Pak. Nggih, mau bilang waktu saya ini kok enggak ada orangnya. Itu bisa di print, diperbesar, ditempel di mihrab situ, nanti biar imamnya baca begini. Tidak apa-apa, oke? Tidak apa-apa. Semua mengamini dan angkat tangan. Tidak tahu. Oh, di titik pun NUB kok kuno gara sing ngamini, buka ngerti. Buka ngerti arti ini, tapi masih bisa dengar aku amin, masih orang amin, Allahumma amin, amin, amin, ya Allah amin. Ya, kuno tuh diamini, amin, amin gitu, sambil angkat tangan. Makanya nanti diserbang ya, biar nanti dibaca imam, sehingga makmum itu andekan gawa kerpean, artinya ini tidak apa-apa. Oke? Tapi ya syukur-syukur sudah tahu artinya, sehingga nggak perlu buka kerpean. Soalnya kan dalam sholat kan kita juga nggak perlu banyak gerak. Meskipun kalau gerak itu bagian daripada sholat kan diperbolehkan, tapi afdolnya kita kalau bisa nggak usah banyak-banyak gerak. Ya, ambil print-printan, dilipat duanya. Lima satu-satu lah, ini fokus bukan pada sholatnya, tapi pada buka lipatannya tadi. Tetap buka HP-nya. HP ini pakai telur yang bisa di Facebook, melbu, WA, melbu, apa ini sholat? Buang WA, ini lah, gak sholat tadi, ini kan gitu kan. Oke, nyatakan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi Palestina itu Baitul Maqdis ya, biar panjenengan tahu. Baitul Maqdis itu kiblat pertama kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Baru setelah itu turun ayat yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhuha fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram. Sejak itu kiblat dipindah ke Masjidil Haram. Nah, yang kedua, Baitul Maqdis itu Thalithul Haramain. Kalau Al-Haramain selama ini kan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Yang ketiga itu adalah Al-Masjidul Aqsa. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Rihlah, safar tidak sangat ditekankan kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjidil Haram. Jelas nggih? Wa masjidi hadza dan masjidku ini, Masjid Nabawi Al-Kahfi. Masjid Nabawi wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau panjenengan sholat satu rakaat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 rakaat, tak bujuri. Nah itu bayangkan, coba panjenengan itu sholat sampai 100.000 rakaat, itu butuh berapa? Itu butuh 55 tahun itu. Kartu rublas. Nah makanya penting kan Bapak Ibu mulai sekarang nyelengi ya, sambil berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dimudahkan semudah-mudahnya kita umroh lah paling tidak ke Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi, panjenengan sholat di sana itu 1000 rakaat pak. Ya 1000 rakaat, satu rakaat di sana 1000 rakaat. Terus di sana ada raudhah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma baina mimbari wa hujrati, antara mimbar dan kamarku raudhatun min riyadil jannah. Itu adalah salah satu taman surga, karpet putih ya. Ya, jadi kalau panjenengan berdoa di situ itu sama dengan berdoa di surga pak. Cuma ngantri sekarang dan daftarnya pun harus lewat aplikasi. Sekali datang masuk sekali ke situ pak. Zaman saya dulu ya Allah, tahun 2000 Maria saya berangkat naik di sekolah, jadi cerita kuliah. Tidak apa-apa ya. Oke, jadi zaman saya dulu itu pak, ya, setiap hari kan ada bis sekolah ngantar ya, bis asar ke Masjid Nabawi itu sepi pak, raudha itu. Jenengan mau di situ sampai elek, sampai maghrib, sampai isya, kalau bisa. Ya Allah, nah sekarang Pak harus buat aplikasi daftarnya, dah gitu tidak bisa. Gitu harus setengah jam diobrak, ya Allah ya Had. Berusaha kan berusaha akeh, jadi tuan-tuan udah gitu ya Pak. Nggak terbaik. Gitu. Itu pun maksudnya ngantri lama. Ngantri suwi, terus ngantri ya. Saat jam biono baru masuk. Masuk itu panas Pak. Ya panas, kita kan sekarang panas ya. Madinah jauh lebih panas. Oke. Gitu, baru nunggu lama baru boleh masuk. Boleh masuk itu pun maksimal cuma 20 menit paling. Itu pun nek petugasnya api. Nek pas rada guru makan baru paling 15 menit be. Enggak tahu Allah alam. Itu dari saya enggak tahu yang paling memang 20 menit seperti itu gitu. Itu Masjid Nabawi. Salat di sana satu rakaat berapa? 1000 rakaat. Terus di sana juga ada Masjid Quba, Pak. Itu masjid yang pertama dibangun di Islam di Madinah itu. Sempatkan datang ke sana karena sholat di Masjid Quba itu sebanding dengan umroh. Ya, sebanding dengan umroh. Nah, kalau panjenengan misalkan di Madinah 3 hari ganti ke Quba, berarti umroh 3 kali. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Quba itu setiap Sabtu. Setiap hari Sabtu kadang jalan kaki, kadang naik kuda. Gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Salat di sana itu sebanyak dengan 500 rakaat. Nggih. Ya cuma sekarang kaum muslimin itu dihalang-halangi tidak boleh sama penjajah Yahudi itu. Salat di sana enggak boleh. Gitu, ya. Begitu. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, Masjidil Aqsa itu tempat isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masra. Dan ini diabadikan Allah taala dalam surat Al-Isra atau nama lainnya surat Bani Israil. Ayat pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surat Al-Isra ayat 1. Jadi dengan Isra ini Bapak Ibu ya, setelah dari Makkah ke Masjidil Aqsa pada waktu malam itu namanya Isra. Setelah di situ ngimami semua nabi baru kemudian naik ke atas bersama Jibril pakai mikraj. Kalau Isra tadi itu naik buruk ya. Buruk itu apa? Wah ini enggak jadi cerita Palestina, Pak. Enggak jadi masuk kitab jenazah ini. Ya, buruk itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Disebut buruk dari kata bar, al-bar itu apa? Kilat. Jadi satu langkah kakinya itu sejauh apa secepat kilat gitu loh. Jadi langsung wes buruk, ya. Nah, baru kemudian setelah apa? Tadi buruknya itu kan diikat di salah satu pintu Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi ngimami sholat para nabi. Kemudian loh, para nabi hidup mana? Kata sudah mati ya, karena hadisnya soalnya kita imani dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian beliau naik bersama Jibril untuk pakai mi'raj. Mi'raj itu seperti tangga, Pak. Gimana tangganya? Apa seperti tangga di Masjid Al-Kahfi? Ya Allah a'lam. Bukan kayak ini. Itu namanya mi'raj. Mi'raj itu alat untuk naik. Itu namanya mi'raj. Karena bahasa Arab aroja yang ruju itu naik, Pak. Karena bahasa Al-Ma'arij ya. Al-Ma'arij itu jamak kata mi'raj. mi'raj. Di situ ada ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ta'rujul malaikatu warruhu, para malaikat dan roh Jibril naik kepada Allah dalam satu hari yang kadar satu hari itu 50,000 tahun. Gitu Pak. Mi'raj. Nah, ketika mi'raj itu nanti berjumpa pada masing-masing langit para nabi. Pertama, di langit pertama berjumpa Nabi Adam. Terus langit kedua Nabi siapa? Ketiga Nabi siapa? Keempat Nabi Harun. Kelima Nabi Harun ya. Keempat saya lupa, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Baru kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, Bapak Ibu, di sana langsung beda dengan syariat-syariat yang lain, sholat itu langsung diwahyukan kepada Nabi, Pak, tidak pakai lewat malaikat Jibril yang asalnya 50 kali jadi 5 kali, Masya Allah. Itu karena jasa Nabi Musa, Pak. Ya Allah, Mat, gak mungkin uang umatmu itu. Karena beli pengalaman. Ya Bani Israel itu disuruh sholat pagi petang itu akhirnya gak sholat. Padahal cuma dua. Nah umatmu lo cilik-cilik lo umurnya barang pendek-pendek gitu ya. 50 kali gak mungkin Tuhan jalan lo menang keringanan gitu ya. Diturunkan 10, diturunkan akhirnya jadi 5, Pak. Tapi pahalanya tetap 50 kali. Nah ini semua berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan milik rakyat Palestina toh, itu milik kaum muslimin semua, Pak. Makanya apa? Jadi harus punya andil bagaimana agar Baitul Maqdis ini bisa direbut kembali gitu. Nah kalau kita berangkat juga tidak bisa, harta juga tidak punya, paling tidak kita berdoa Pak, kunut nazilah. Doanya itu sudah dari Zasyar ke Abah Umar ya, mudah-mudahan besok subuh sudah bisa dipraktekkan oleh semua jamaah. Yin, amin. Ini berkaitan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yin, Al-Asqalani rahimahullah. Nah, beliau berkata ini Bapak Ibu dalam kitab Bulughul Maram, kitab Janaiz. Wa an Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah radhiyallahu an, fi qissatil ghamidiyatil lati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina, pada kisah wanita ghamidiyah yang Nabi memerintahkan untuk merajamnya karena zina. Qala, kata Buraidah, thumma amara biha, kemudian Nabi memerintahkan wanita ini ya, yaitu memerintahkan untuk wanita ini kan sudah mati. Maksudnya diperintahkan untuk mungkin dimandikan, dikafani, fasulliya alaiha, kemudian disolati, wadufinat, dan dikuburkan. Masya Allah kisahnya ini Pak, harus saya sampaikan kisahnya ini. Yeah. Jadi wanita Ghamidiyah ini, Ghamidiyah itu kabilah Pak, kabilah Ghamid dari suku Azd ya, dari suku Azd. Sekarang itu mereka masih ada, tinggalnya itu di sebelah selatan Saudi, di sebelah selatan Saudi itu, dan ibu kotanya namanya Al-Baha. Ibu kotanya namanya Al-Baha, ya, itu di Saudi Pak. Jadi ceritanya wanita Ghamidiyah ini datang kepada Nabi sambil membawa bayi yang masih merah baru lahir. Ya. Jadi nggak tahu sih bayi yang baru lahir itu kan. Seperti kalau anak kelinci yang baru lahir si abang-abang indil-indil gerumbet-gerumbet gitu loh Pak. Ya kerasapnya kelinci gitu. Jadi kayak indil ini masih merah. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Tohirni ya Rasulullah." yang saya bayar Rasulullah. Jadi dia ini membawa anak hasil zina, Pak, dan minta kepada Nabi agar dirajam untuk suci. Jadi biar dia di dunia waswas sehingga nanti di akhirat tidak dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukuman had yang mestinya diberlakukan di dunia tapi tidak, itu nanti ketika di akhirat dituntut, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jauh lebih benar. Oke. Itu kisahnya dengan, kalau enggak salah sudah dulu ya, belum itu bab nikah. Kan ada seorang sahabat itu, saya lupa namanya, dia itu yakin istrinya itu berzina. Terus dia bilang, "Wahai Rasulullah, saya ini dilema gitu. Ini kalau saya bilang ini istriku berzina, saya enggak mendatangkan 4 orang saksi, nanti saya dicambuk 80 kali, dipukul, pulak peok gitu kan. Tapi kalau saya diem saja, enggak usah gimana, jelas-jelas tahu nih dia berzina gitu." Akhirnya ada hukum turun yang namanya li wah piye ngene iki kok gak ngerti camat iki li'an nggih li'an napa li'an li'an itu saling melaknati, Pak. Ayatnya ada, silakan dibuka dalam surat An-Nur, nggih, surat An-Nur ini nanti ada, Pak, dalam bulughul maram ini. Tapi bab nikah masian, bab talak si adoh ini jilid 2 ini, itu kitabnya itu ada pada jilid 4. Oke. Udah ketemu surat An-Nur. Doya ada liannya, terus pun di bunyinya itu. Nggih. Surat An-Nur. Nggih. Ayat berapa? Ayat 6. Nggih. Ayo kita baca bersama-sama. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين 7 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Berarti ayat 6 sampai 9 itu syariat li'an. Nah, ini wanitanya tidak ngaku, Pak. Nggih, tidak ngaku. Sampai melakukan li'an. Apa itu li'an? Jadi dua suami istri ini didatangkan di hadapan banyak orang, kemudian sebagaimana disebutkan pada ayat 6 ini, ya, suami-suami yang mereka itu menuduh istrinya berzina tapi tidak punya saksi kecuali mereka sendiri, maka dia bersumpah, bersaksi, ya, bersumpah dengan 4 kali sumpah. 1, aku benar dalam mengatakan istriku berzina. Sampai berapa kali? 4 kali. Baru yang kelima, laknat Allah atasku kalau aku berdusta. Istrinya sama. Dia mengucapkan 4 kali, suamiku berdusta ketika nuduh saya, sampai 4 kali. Dan yang kelima, laknat Allah atasku kalau aku berbohong. Nah, setelah itu dicerai sudah selama-lamanya. Nah, nanti tidak ada di dunia yang namanya raja maupun apapun. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan wanita itu ngaku terus dia dirajam, itu jauh lebih baik bagi dia, gitu Pak. Nah, wanita homidia ini beda seperti itu Pak. Dia sudah melakukan dosa, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta disucikan. Jadi kita harus tahu sama-sama orang berbuat dosa tak beda-beda Pak. Makanya jenengan tahu kan kenapa ada pelacur gara-gara ngasih minum anjing kemudian diampuni Allah Ta'ala kan? Itu bukan semua pelacur ngasih minum anjing diampuni loh. Nggih, tapi apa yang terdapat dalam hati beda. Buktinya ini ada wanita sama-sama melakukan dosa, yang satu bertaubat, yang satu ngeyel. Kan gitu. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ya wis, bawa pulang anakmu, ya, sampai kamu menyapihnya. Ketika sudah kamu sapih, datang ke sini. 2 tahun Pak, datang sambil anaknya itu bawa roti Pak, bawa roti, anak kecil. Jadi wanita benar-benar pengen tobat memang gitu. Ya, dan memang tobat itu baru diterima ketika sudah dihukum had, gitu Pak. Akhirnya ya karena dia ngaku, kemudian dirajam. Cuma sebelum dirajam, karena dia perempuan, disingseti Pak, diikat-ikat begitu biar nggak kelihatan auratnya, biar nggak tersingkap. Baru kemudian dirajam, meninggal. Dan ketika dirajam itu ada salah seorang sahabat yang mencela, mencaci sampai muncrat gitu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Laqad tabat taubatan, wanita ini sudah bertaubat. Lau uzi'at ala sab'ina min ahli Madinah, kalau tobatnya itu dibagi-bagi kepada 70 orang penduduk Madinah, lawasi'athum, pasti cukup bagi mereka. Bayangkan saking benernya taubatnya. Baru kemudian anaknya ini diberikan kepada salah seorang sahabat untuk dirawat Pak. Dan tidak ada dalam Islam yang disebut anak haram, anak zina, tidak ada. Wong sing anak ini lo lahir karo jawane, ya kan? Karo jawane Pak. Ngelapu dilok-lokno dari dee kesucian nae ya. Jadi tidak ada dalam Islam anak haram, anak zina, itu istilah setan itu. Kasihan anaknya Pak. Ini kasihan anaknya gitu. Nah ini di sini intinya dia habis dirajam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati, gitu loh, menyolati. Berarti pelajarannya orang yang dibunuh karena hukuman hak, baik karena kisos, kan dibunuh kan, bunuh orang terus dibunuh kan, ya, itu ketika dia masih muslim maka di sholati. Nah, dari sini Bapak Ibu ya, ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu kalau ada laki-laki dan perempuan berzina dan keduanya sudah muhsan, apa sudah muhsan? Sudah menikah dengan pernikahan yang sah, maka dirajam sampai mati. Kalau masih muda-mudi belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Itu kalau muda-mudi, nggih. Gitu. Jelas Bapak Ibu kisah ini? Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, wa an Jabir bin Samurata radhiyallahu an, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, berkata, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam birojulin qatala nafsahu, ya, didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki yang bunuh diri Pak, bimasyaqis, ya, masyaqis itu ya intinya ya bunuh diri dengan pisau, dengan ujung pisau, ujung pedang, ujung tombak gitu, itu namanya masyaqis, jamak kata mishqas, ya. Falam yusolli alaihi tapi Nabi tidak mau menyolatinya. Apakah karena dia kafir? Tidak. Yeah. Halo, jelas Bapak Ibu? Iya. Yeah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk hadis yang pertama tadi, kisah wanita Romidia, menjelaskan bahwa orang yang dibunuh ya karena hukuman had, maka tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyolati. Muslim masih Muslim, tidak kafir dia. Ya, beda dengan orang yang dibunuh karena murtad. Nah, kalau gitu ya, mati kafir dia, Pak. Kemudian hadis berikutnya, hadis Jabir, ini menunjukkan bahwa ya untuk pelaku bunuh diri, bagi orang-orang yang kayak pejabat, kayak ulama, itu tidak boleh menyolatinya, Pak. Ya, karena bunuh diri itu dosa besar, bunuh diri itu. Tapi meski demikian, kalau orang yang ahli tauhid, orang yang muslim, tidak lebih besar daripada syirik. Masih ada kemungkinan diampuni Allah Ta'ala. Beda dengan syirik. Syirik belas tidak ada kalau mati tanpa tobat gitu. Oke? Jadi untuk orang-orang penting, kayak para ulama, para pejabat, jangan untuk nyolati, Pak. Biar disolati orang-orang awam, kaum muslimin. Kenapa? Ya, biar orang itu mengambil pelajaran. Biar dia dijadikan pelajaran sehingga enggak ada yang niru, Pak. Gitu. Nggih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati. Nek panjenengan-panjenengan ya salaton sakno. Karena orang itu kan pelaku dosa besar kan. Ya. Nek gak sing donga, sapa sing donga mau tambah. Kan gitu. Ya, saele-elee dia tetap muslim dan muslim itu al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa sholat jenazah itu fardu kifayah, Pak. Ya, fardu kifayah. Dan ini ijma para ulama. Nah, kalau beberapa orang itu sudah menyolati, maka tidak ada dosa bagi yang lain yang tidak ikut menyolati. Makanya di sini Nabi tidak menyolati, tapi kaum muslimin yang lain masih menyolati. Berarti hukumnya fardu kifayah begitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Mangkana mudhiran lil Islam, barang siapa orang yang menampakkan Islam secara lahir, ya sholat, ya puasa, zakat, haji, ya, fa innahu yajri alaihi ahkamul islamid dhahirah." Maka berjalan padanya hukum-hukum Islam yang lahir. Min tafsilihi, baik dimandikan, wassolati alaihi, disolati, wadafnihi fi maqabiril muslimin, wanahwi dhalik, juga dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan lain-lainnya. Maksudnya diwarisi juga. Beda kalau orang mati kafir kan. Kalau bapaknya kafir mati, anaknya gak mewarisi, Pak. Gitu. Dalam Islam seperti itu gitu. Ya. Nah, itu secara umum. Amma man ulima minhun nifaqu wazzandaqah. Adapun orang yang jelas ketok welo-welo munafik, ya. Munafik itu kayak yang mengatakan siapa itu Hamas itu, malah mereka pembunuh anak-anak. Ya, itu ada yang seperti itu. Itu munafik itu, Pak. Yang sing malah ketokane Islam tapi bela orang kafir kan jelas. Kok Panji Gumilang barang itu gitu. Ya, jelas-jelas munafik wa zandaqah. Ya, zandaq itu zindik, munafik tingkat tinggi. Nifaq akbar. Seperti nifaqnya Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Fa innahu la yajuzu, maka tidak boleh. Liman alima dzalika minhu, bagi orang yang tahu hal itu darinya, itu tidak boleh menyolatinya, Pak. Meskipun secara lahir ketok Islam. Jadi kalau jelas ketok welo-welo munafik, ketok zindik, jenengan tahu itu, jenengan haram menyolatinya. gitu. Nah, tapi kalau orangnya itu fasik, ya sama seperti kayak yang bunuh diri tadi, ya muslim fasik, ya nggak sampai zindik, nggak sampai keluar dari Islam, ya maka tetap disolati. Justru dia itu sangat butuh syafaat dari kaum muslimin, sangat butuh doa. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Sampun Pak, monggo silakan ya. Ya. Ya. Ya. Terus bunuh diri. Oh, nggih. Nggih. Jadi bahasa ini bertanya tentang kita punya tetangga, enggak pernah sholat, tiap hari kita tahu. Nah, terus mati, Pak. Bukan mati, tapi bungkuk. Nah, masalahnya gini loh. Hukum meninggalkan sholat itu apa sih? Kafir kan? Wong masih sholat aja mendapatkan wa'il fawailul lil musallin, ya kan? Orang munafik loh Pak masih sholat, ya panda. Padahal munafik masih sholat. Iki jarene Islam gak sholat Pak. Orang munafik itu sholat, makanya kan Nabi mengatakan sholat yang paling berat bagi munafik itu apa? Sholat subuh sama sholat isya. Tapi masih sholat Pak, gitu. Nah ini gak sholat blas. Ya mungkin kalau gak sholatnya itu mungkin masih sholat ya, dan mungkin pas anu subuh gak tahu sholat, misalnya muka males, ini khilaf di antara ulama gitu. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan muslim. Nah ini gak sholat blas. Nah berarti gak sholat blas kan. Itu ketika mati diapakan ya, jadi kan jangan menyolati, malah dosa jadi kan menyolati orang kafir, ya kan? Nabi Muhammad aja minta izin kepada Allah Ta'ala memintakan ampun buat ibunya, itu gak boleh kan, malah dilarang. Sampai turun surat At-Taubah 113, maka nali nabiyyi walladzina amanu, tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman apa? An yastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun buat orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun itu kerabatnya sendiri tidak boleh. Nggih, jadi mboten disolati Pak. Nggih. Diniatkan menyolati orang Islam lain di lain tempat. Loh, ini betul apa-apa kalau alasan begitu. Cuma Nabi juga begitu kah? Gitu loh. Gitu. Itu alasan-alasan dia di jamu. Cuma yang benar itu yang gak usah disolati. Betul sholat masalahnya. Ini betul sholat. Makanya Bapak Ibu wanti-wanti masalah sholat. Sholat itu kewajiban yang gak pernah gugur kecuali dalam dua kondisi, kalau tidak mati ya gendung, baru tidak sholat tidak apa-apa. Oh, dalam perang pun itu loh masih wajib sholat, ya kan? Sakit keras pun itu loh sholat. Nek nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur berbaring, nggak bisa berbaring gerak pakai isyarat lama tenang. Ya, sampai dikasih itu karena satu-satunya ikatan kita dengan Allah itu sholat. Nah, ini enggak ada ikatan yang sedar remak, tak iya, lama tenang. Oke, pun sampun gitu lagi. Kita ambil apa dikurangi? Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.